Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kita seputar ibadah kurban atau hukum-hukum yang terkait dengannya. Telah kita sebutkan beberapa atau sebagian dari syarat penyembelihan atau syarat-syarat al-udhiyah. Di antaranya adalah hendaknya udhiyah tersebut terbebas dari cacat-cacat yang menghalangi keabsahan diterimanya atau keabsahan sahnya kurban itu sendiri. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 4 jenis cacat yang ketika cacat ini ada pada hewan kurban, maka hewan kurban tersebut tidak sah untuk dikurbankan. Di antaranya atau antara lain, yang pertama al-aurul bayyin, buta sebelah matanya dengan kebutaan yang jelas. Yang kedua al-maradul bayyin, penyakitnya bahwasanya hewan ini dalam keadaan sakit dengan sakit yang jelas, seperti dia terkena kudis yang dengannya akan mempengaruhi kualitas dari dagingnya, atau dia terluka dengan luka yang sangat parah. Ini yang kedua. Atau dia mungkin menderita demam, ya, terkena demam sehingga mempengaruhi nafsu makannya, atau dia lemah di antara hewan ternak yang lainnya atau sekawanan hewan ternak yang lainnya. Yang ketiga adalah al-arzul bayyin, yakni pincang, kakinya pincang dengan kepincangan yang jelas. Nampak sekali bahwasanya kambing ini sulit untuk berjalan, kakinya masih utuh tapi dia mengalami cacat, yaitu pincang, sehingga ia tertinggal ketika berjalan atau digembalakan, mesti tertinggal dari sekawanan yang lainnya. Yang keempat adalah kurus, ya, kurus dan tidak ada sumsumnya. Nah, ini juga menjadi penghalang diterimanya keabsahan hewan kurban itu sendiri. Barakallahu fikum. Karena kurusnya tersebut, akhirnya sumsumnya tidak ada, tidak didapati sumsumnya. Nah, tapi jika ada hewan yang kurus tapi masih didapati sumsumnya, maka ini masih memenuhi kriteria. Barakallahu fikum. Sehingga seorang yang akan berkurban dalam keadaan dia tidak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi apakah ini kurban atau hewan ini sakit ataukah tidak, maka hendaknya diserahkan kepada ahlinya. Ya. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Serahkan pada ahlinya, yaitu orang-orang yang biasa berternak. Dia akan tahu, oh ini kambing ini sakit, kambing ini buta sebelah matanya. Barakallahu fikum. Maka ketika cacat-cacat itu tadi ada pada hewan kurban, sehingga kurban itu tidak sah. Kemudian ditambahkan atau disebutkan pula oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti', tambahan dari cacat, yang cacat ini tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dengan menggunakan qiyas aulawi, adanya qiyas yang aulawi, yakni lebih-lebih lagi penyakit yang lebih dari itu, maka tentunya lebih-lebih lagi tidak sah. Misalnya apa? Disebutkan di sini ada 6. Yang pertama adalah buta. Artinya bukan buta sebelah, tapi buta dua-duanya. Barakallahu fikum. Yang kedua, al-mabshumah, yaitu kambing yang membesar perutnya karena banyak makan kurma atau yang sejenisnya. Ya. Sehingga ia mengalami sakit pencernaan, tidak sampai bisa membuang kotoran. Nah, yang ketiga, hewan yang akan melahirkan atau yang sedang bunting. Nah, ini sangat membahayakan ya nyawa dari hewan tersebut ketika dijadikan kurban, atau membahayakan nyawa yang ada di dalam perutnya, yaitu janin yang ada di dalam perut kambing tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat adalah al-mughma 'alaiha, yaitu binatang yang mengalami sesuatu yang menyebabkan dia akhirnya pingsan. Mengalami sesuatu yang menyebabkan dia pingsan atau bahkan kematian. Nah, seperti jatuh dari tempat yang tinggi, tercekik, ya, tertanduk. Nah, diterkam binatang buas dan yang lainnya. Yang keempat adalah yang kelima, az-zamna, yaitu kambing yang dia tidak bisa berjalan sama sekali. Nah, tidak bisa jalan sama sekali, lumpuh total. Ya, ini lebih parah daripada sekedar pincang. Yang berikutnya, maqtu'atul qawa'im, yakni yang terpotong salah satu anggota kakinya, ya, bisa yang di depan atau kaki belakangnya terpotong, ya, putus, baik putus sebagian atau seluruhnya. Nah, ini juga tidak memenuhi kriteria sebagai hewan kurban. Maka 6 ini ditambah lagi yang 4, ya, menjadi 10. Kriteria yang jenis ini tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, di sana ada cacat yang tidak sampai mempengaruhi keabsahan hewan kurban. Ada cacat, tapi tidak sampai mempengaruhi. Cacatnya sedikit. Tapi sedikit. Ya. Ringan cacatnya. Barakallahu fikum. disebutkan oleh para ulama diantaranya adalah yang pertama disebut cacat al-hadma. Apa itu al-hadma? Yaitu hewan ternak yang telah ompong giginya. Giginya ya ompong. Tidak ada giginya. Tapi dia sehat. Cuma giginya tidak ada. Ya. Bagaimana kita ketika kita mendapati hewan yang demikian? Bolehkah dijadikan hewan kurban? Kalau ditanya atau yang ditanyakan boleh, maka jawabannya boleh. Ketika dijadikan hewan kurban tetap sah kurbannya. Ya. Tapi jika ada yang tidak ompong, maka itu lebih baik untuk dijadikan kurban. Jika tidak ada lagi kecuali yang ini, ya, atau dia tidak bisa membeli dengan harga hewan yang sehat, yang lainnya nggak bisa, kecuali yang ini karena ini dikasihkan dengan harga yang miring misalnya, karena dia punyanya itu, dia mampunya hanya itu, maka boleh untuk dijadikan hewan kurban. Barakallahu fikum. Yang kedua, al-jadda. Al-jadda adalah hewan yang kering kantong susunya. Ya. Hewan ternak betina yang kantong susunya sudah kering sehingga dia tidak mengeluarkan air susu lagi. Boleh untuk dijadikan hewan kurban. Ya. Tetap sah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, yang ketiga, al-adba. Al-adba. Apa itu al-adba? Hewan yang hilang mayoritas telinga ataupun tanduknya. Ya. Hilang mungkin separuh, baik memanjang ataupun melebar. Terpotong misalnya separuhnya atau terpotong ya seluruhnya. Nah, ini juga yang rajih dari perbedaan pendapat para ulama bahwa cacat yang jenis ini masih bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Dan ketika dijadikan kurban, dia termasuk hewan yang masih bisa sah dan mencukupi keabsahan hewan kurban. Nah, di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud, juga Al-Imam Tirmizi rahimahullah, Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi kata beliau, nahan nabiyyu ayyudahi bi'a'sabil qarni. Ya, bi'a'dabil qarni wal udun. Nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyudahi bi'a'dabil qarni wal udun. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berkurban dengan hewan yang hilang mayoritas tanduk dan telinganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah menyatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Al-Imam Ibnul Madini ya menyebutkan di sana ada seorang rawi yang bernama ya Juraij bin Kulayb As-Sadusi. Nah, kata beliau bahwa majhul. Dia adalah seorang yang majhul. Nah, tentunya seorang yang majhul hadisnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga hadis yang diriwayatkan atau hadis dari Ali bin Abi Thalib yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW melarang berkurban dengan hewan yang hilang mayoritas tanduk dan telinganya, ya, adalah hadis yang tidak bisa dijadikan hujjah, sehingga seorang ketika berkurban dengan hewan yang terpotong telinganya atau tanduknya sebagian ataupun keseluruhan, maka hewan tersebut tetap sah, ya, dan mencukupi tentang keabsahannya. Tapi sekali lagi, jika ada hewan yang lebih baik dari itu, normal, tidak ada yang cacat, ya, sehat, maka tentunya kita berkurban dengan yang demikian. Barakallahu fikum. Kemudian cacat yang berikutnya, yaitu cacat yang keempat, Al-Batra. Apa itu Al-Batra? Hewan yang tidak berekor, ya, ekornya hilang. Baik karena memang asal penciptaannya atau memang karena terpotong, ya. Maka cacat yang demikian adalah cacat yang ringan, ya. Cacatnya tidak mempengaruhi keabsahan hewan kurban. Barakallahu fikum. Tapi mengurangi apa? Mengurangi keafdolannya saja. Jadi kalau ada ekornya itu lebih baik. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Al-Jamma. Apa itu Al-Jamma? Yaitu hewan yang memang asalnya tidak ada tanduknya. Sapi enggak punya tanduk. Ada yang bertanduk, ada yang gak punya tanduk. Gak apa-apa. Bisa dibuat kurban. Kambing pun juga demikian. Ya. Ada domba yang bertanduk. Ada juga mais yang bertanduk. Ada yang gak ada tanduknya. Maka tidak mempengaruhi keabsahan hewan kurban. Nah. Kemudian, yang berikutnya, Al-Khasi. Dengan syarat al-khasi, yaitu hewan yang dikebiri, ya, hewan yang dikebiri. Barakallahu fikum. Cacat yang berikutnya, al-muqabalah, yaitu hewan yang terputus ujung telinganya. Terputus ujung telinganya. Yang berikutnya, Al-Mudabarah, itu telinganya hilang bagian belakangnya, ya, bagian belakang telinga tersebut hilang, gak ada. Maka tidak mengapa untuk dijadikan hewan kurban. Cacat yang berikutnya, Asyarqa. Telinganya pecah, ya. Atau al-kharqa, hewan yang telinganya berlubang. Cacat-cacat yang kita sebutkan tadi, nah, ketika ada pada hewan kurban, maka kurbannya tetap sah. Nah, cacat yang disebutkan, yang kita dengarkan bersama, dan yang semisalnya, ringan cacat yang ada, dinilai tidak berpengaruh. Apa alasannya? Yang pertama, tidak ada dalil sahih yang melarangnya. Tidak ada dalil sahih yang melarangnya. Yang kedua, hukum asal hewan kurban itu adalah sah. Hingga ada dalil sahih yang melarang hewan itu dijadikan sebagai hewan kurban. Seperti tadi Nabi SAW menyebutkan tentang empat cacat, ya, al-aura, al-bayyin, al-maradul bayyin, al-irja, ya, lalu al-arja, afwan, kemudian yang hilang al-nam, apa tadi? Nam, al-ajfa allati la tunqi. Wallahu alam bissawab. Kemudian diantara alasannya cacat-cacat tadi, bahwasanya dalil yang melarangnya tadi adalah dalil yang dhaif, ya, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah, ya, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib tadi yang kita baca, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyudhi bi'adhabil qarni wal udhuni. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berkurban dengan hewan yang hilang mayoritas tanduk dan telinganya. Hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Maka ketika seorang mendapati hewan-hewan yang demikian dalam keadaan dia tidak ada hewan lain selain ini, maka boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Wallahu alam bisawab. Ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian syarat yang berikutnya, syarat yang keempat, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, antakuna malakan lil mudhahi au ma'zunan lahu fiha min qibali syar'i au min qibali al-malik. Hendaknya hewan kurban tersebut sudah dimiliki, ya, atau diizinkan olehnya untuk dijadikan hewan kurban secara syariat dari pihak yang memiliki hewan tersebut. Maka tidak sah sembelihan atau hewan sembelihan dengan sesuatu yang belum dia miliki. Semisal seorang mau berkurban, ya, sangat ingin berkurban, ternyata dia tidak memiliki kemampuan. Subhanallah, dia merampas kambing atau merampas sapi orang lain, ya, dirampas sapi itu, kemudian dia bawa pulang, dia masukkan ke panitia kurban, kemudian disembelih. Maka ini tidak boleh. Atau dia mencuri kambing misalnya, kemudian kambing ini, ya, dikatakan kalau dia itu adalah kambingnya hasil dari membeli. Maka ini juga tidak boleh. Atau didapatkan dengan pengakuan yang batil, ya, mengaku-ngaku, oh itu kambingku itu aku sudah beli, ya. Si penjual tanya, lu kapan kamu bayar? Lu kan kemarin dan yang lainnya. Kemarin, masa kamu gak ingat? Padahal tidak, ya. Maka ini pun juga tidak boleh. Kenapa tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban? Li'annahu la yasihu at-taqarrubu ilallah bimaksiatihi. Karena tidak sah, ya, mendekatkan diri beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara yang maksiat. Tidak sah. Sebesar apapun sedekah yang diberikan seseorang, tapi hasil yang disedekahkan itu adalah hasil dari kemaksiatan, itu pun tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Li'anna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Karena Allah itu Maha Baik dan Dia tidak akan menerima kecuali yang baik. Baik secara zatnya dan baik cara mendapatkannya. Barakallahu fiikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, dan sah ketika kurban itu dilakukan oleh wali anak yatim yang diserahkan harta itu kepadanya, ya, apalagi sebagian bina biasanya dia berkurban dan akan menyakiti hatinya ketika dia tidak berkurban, maka seorang wali dari anak yatim ini melakukan ibadah kurban itu, ya, sah Loh, itu kan bukan miliknya, tapi sah karena dia termasuk yang diserahkan sebagai wali anak yatim. Atau pula bisa dikatakan sah sebuah kurban yang dilakukan oleh seorang yang mewakili orang yang memiliki kurban tersebut dengan izinnya. Boleh dan sah. Nah, ketika ada seorang berkurban dalam keadaan dia tidak hadir di situ, dia mewakilkan kepada orang lain. Tolong saya kurban di tempat ini, saya ada kepentingan dan ada keperluan, atau saya sedang ada di luar kota atau di luar negeri dan yang lainnya, kemudian diwakilkan, maka ibadah kurban tersebut sah dengan izin pemilik kurban tadi. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, hendaknya hewan kurban tersebut tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Contohnya apa? Tidak sah berkurban dengan sesuatu yang digadaikan. Ya. Ada seorang menggadaikan hewan ternak. Ya. Menggadaikan sapi kepada kita. Kemudian datang syariat kurban atau datang waktu kurban tanggal 10 Zulhijjah, barang gadaian itu kemudian kita sembelih, maka ini tidak boleh. Karena itu adalah hak orang lain, walaupun digadaikan kepada kita. Nah, itu adalah poin yang kelima. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya perlu kita ketahui juga bahwa di dalam kita memilih hewan kurban, tentunya ada kriteria yang ideal. Cari kriteria-kriteria ideal itu jika kita ingin pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita ingin pahala itu lebih sempurna di sisi Allah azza wa jalla, tentunya seorang akan mempersembahkan kepada Allah dalam rangka taqarrub kepada Allah, dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah dengan sesuatu yang paling berharga darinya. Ya. Barakallahu fikum. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan sebuah kebaikan selama engkau belum menginfakkan sesuatu yang engkau sukai, yang engkau cintai. Mensedekahkan, menginfakkan perkara yang kita senangi, yang kita sangat suka terhadap barang tersebut, yang kita itu ngeman-ngeman, itu lebih besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita punya kemampuan, ya ikhwah, jika kita punya kemampuan untuk berkurban dengan satu hewan kurban, berkurban dengan satu hewan kurban, jangan ikut syarikat. Ya. Kalau kita punya kemampuan beli kambing, satu kambing yang 3 juta atau 4 juta atau 3 juta setengah, beli yang itu. Itu lebih afdol. Ya. Atau kita punya barakallahu fikum kekayaan lebih dari mungkin 100 juta, 200 juta. Beli sapi, satu sapi. Ya. Kalau ada onta, beli onta. Kurbankan. Jika kita mampu. 17 juta setengah misalnya harganya. Ya ringan kalau untuk orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kelapangan rizki. Barakallahu fikum. Atau ikut serikat, ambil 2 saham, 3 saham. Kalau satu sahamnya 2,5 juta, ambil 3 saham. Berarti 7,5 juta. Demikian. Pilih yang lebih afdol. Nah, kalau ada pendapatan seorang ya ratusan juta misalnya. Pendapatannya mungkin sebulan 30 juta. Dia ikut serikat. ya, ikut serikat, satu serikat 2,5 dibandingkan dengan seorang yang berpendapatan satu tahunnya misalnya 1 juta. Mana kualitasnya ini? Ya, selain keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ibadah itu juga sesuai dengan tuntunan Rasul, tentunya kualitas seorang yang 1 juta pendapatannya dalam 1 bulan ini itu lebih afdol dibandingkan dia yang 30 juta ikut musahama. Nah. Barakallahu fikum. Maka dari itu ya ikhwah, berkurban itu tidak hanya sebatas yang penting kurban, tidak. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kalian. Namanya lomba itu tentunya ingin jadi yang terdepan, ingin jadi yang pertama. Itu lomba. Saling berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih baik. Maka jangan asal apa? Jangan asal yang penting kurban lah. Lah. Sesuaikan dengan kemampuan antum. Kalau memang antum mampu untuk mengambil 3 saham, ambil 3 saham. Tidak akan hilang uang yang kita serahkan atau harta yang kita serahkan dan persembahkan kepada Allah. Itu semua adalah titipan Allah. Fahimtum ya ikhwah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang dimaksud dengan berlomba-lomba. Ya. Tentunya pembahasan kriteria ideal hewan kurban, ya, kriteria mana kurban yang paling afdol, itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang memang memiliki apa? Kesungguhan mujahadah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka harta, nilai harta itu berbeda sesuai dengan orang yang memegangnya. Nah, kriteria ideal hewan kurban, ya, yang disebutkan dalam nas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, hewan tersebut berwarna putih hitam dan bertanduk. Ini disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim. Kana yudhi bikabshaini amlahaini aqranaini. Bahasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban dengan 2 kambing kibas berwarna putih. Mampu Rasulullah untuk beli kambing. 2 kambing. Ya. Dia mampu untuk membeli hewan kurban 3, beli 3. Nah, makanya nilainya beda. Tadi kita sebutkan contoh tadi. Seorang yang pemasukannya 30 juta sebulan dengan yang 1 juta sebulan. Tapi kurbannya sama-sama. Senilai 2,5 juta atau satu hewan misalnya. Nilainya sama. Mana yang lebih utama? Yang 1 juta ini. Baginya 1 juta dengan nilai 1 juta apa 2,5 juta itu sulit bagi dia untuk mengumpulkannya. Lah kalau 30 juta. Ya. 30 juta ringan sekali dalam jangka 1 tahun mengeluarkan satu hewan kurban itu. Nah. Sehingga kriteria yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu berkurban dengan apa? Dengan 2 domba yang berwarna putih campur hitam. Jadi warna dombanya itu putih, ada warna hitamnya. Dan bertanduk. Pilih yang seperti itu kalau ingin barakallahu fikum cari keutamaan. Yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabshin aqrana yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzaru fi sawadin nam fa utiya bihi liyudhhiya bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk didatangkan kambing kibas yang bertanduk. Jadi Rasulullah minta kambing kibas domba begini ya, yang bertanduk. Nah, cenderung pada warna hitam. Ya. Kecenderungannya pada warna hitam. Nah, untuk dijadikan hewan hewan kurban. Nah. Ini yang kedua. Yang ketiga, hewan tersebut ya gemuk, yakni banyak dagingnya dan tentunya mahal harganya. Semakin mahal hewan kurban itu, maka semakin afdol kurban yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersyukur tentunya kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga pada hewan kurban ini, mana yang lebih utama, kualitas hewan kurbannya ataukah kuantitasnya, itu juga dibahas oleh para ulama. Syekh Ahmad bin Sa'ud rahimahullah menyebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya. Dengan rincian, jika didapati taraf kehidupan masyarakat di sekitar kita adalah masyarakat yang makmur, yang mampu mereka, maka kualitas hewan kurban lebih diutamakan. Pilih yang berkualitas, yang paling mahal harganya, yang ini dan itu. Ya, yang mendekati apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika sekitar masyarakat kita yang kedua ini berada dalam taraf kehidupan yang kurang, ya, maka tentunya semakin banyak jumlah hewan kurban yang kita kurbankan, maka itu lebih afdol dibandingkan sedikit. Kenapa? Karena tadi kembali kepada aktsarun naf'an, kembali kepada yang paling banyak manfaatnya. Ini yang terkait dengan kualitas hewan kurban dan juga syarat-syarat keabsahan pada hewan kurban telah kita jelaskan. Beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di situ ada 6 poin ya. Kemudian juga disebutkan di sini afdholiyahnya hewan kurban dari jenisnya dan juga barakallahu fikum kualitasnya. Mungkin ini yang bisa kita kaji di malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.